Setelah kita baca bagaimana gangguan yang diberikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham, yang diberikan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah, yang mana Abu Jahal ingin menjatuhkan batu yang besar ketika Rasulullah sedang sujud, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditampakkan pada diri Abu Jahal sesosok unta yang besar yang ingin memakan dia, sehingga Abu Jahal ketakutan dan tidak jadi menjatuhkan batu ke kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Abu Jahal memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kotoran binatang, dan itu qadarullah terjadi. Rasulullah ketika sedang sholat, terutama ketika sedang sujud, dilempari kotoran binatang, kotoran unta, jazur. Kotoran unta. Dan Nabi tetap dalam kondisi sujud sambil terus dilempari kotoran binatang, dan tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang berani untuk mencegahnya atau membersihkannya. Sampai akhirnya datang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani untuk membersihkan, mencegah orang-orang Quraisy melanjutkan perbuatan tersebut. Kemudian masih bicara tentang Abu Jahal. Kita lanjutkan. Al-Alamah Al-Khudari rahimahullah mengatakan, "Wa mimma hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Jahlin." Di antara peristiwa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, "Anna hadza bata'a ajmalan min rajulin yuqalu lahu Al-Irasyiyah." Bahwasanya Abu Jahal ini dia berjual beli beberapa ekor unta dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Irasyi. Jadi Abu Jahal transaksi unta, jual beli unta dengan Al-Irasyi. Famatalahu bi athmaniha. Kemudian Abu Jahal itu nunggak pembayarannya. Tidak dibayar secara kontan, ngutang. Faja'a ar-rajulu majma'a Quraisyin yuridu minhum musa'adatan ala akhdhi malihi. Maka laki-laki ini yang namanya Ali Rashi itu datang kepada masyarakat Quraisy untuk meminta bantuan agar bisa nagih utang kepada Abu Jahal. Berarti Abu Jahal ini susah bayar utang. Dia suka ngutang dan susah ditagih. Berarti apa? Berarti ini orangnya memang aslinya bejat. Abu Jahal ini tidak hanya suka mengganggu orang soleh, tapi juga dia bejat dalam muamalah, tidak amanah, akhlaknya buruk. Tidak hanya kepada Rasulullah, tapi kepada orang secara umum. Dan para hadirin sekalian, rahimanur rahimakumullah, orang yang suka mencela orang soleh, orang yang suka mencela agama, biasanya memang orang bejat. Bejat secara akhlaknya, bejat secara tabiatnya. Memang demikian keumumannya. Karena apa? Karena orang soleh saja, agama saja dia cela, dia ganggu. Apalagi yang lain. Kalau orang Jawa itu sama orang yang kelihatan soleh itu pekewuh. Orang yang diustadkan, dikiaikan itu pekewuh. Ini sudah tertancap dalam diri orang Jawa dan juga orang Timur secara umum. Punya rasa segan, rasa malu. Tidak akan berani untuk mengganggu, mencela, ya. Maka mereka punya keyakinan nanti kualat. Kalau ganggu kiai, ganggu ustadz, kualat. Maka ketika Abu Jahal itu suka ganggu Nabi, padahal Nabi ini orang soleh, disepakati oleh orang Quraisy, ya, dijuluki oleh orang Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang amanah. Orang Quraisy semuanya sepakat orang yang paling bagus akhlaknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok Abu Jahal berani-beraninya mengganggu Rasulullah. Berarti ini orang kurang bejat apa? Sama orang soleh saja berani ganggu, apalagi dengan orang yang gak soleh. Apalagi dengan orang biasa. Berarti memang Abu Jahal ini memang asalnya, memang tabiatnya itu bejat. Bobrok akhlaknya. Buktinya di sini. Dia transaksi jual beli, ngutang, dan sampai telat bayar, sampai ditagih sama yang punya. Sampai orangnya minta bantuan, ini saking susahnya ditagih, minta bantuan kepada orang-orang Quraisy agar bisa menagihkan kepada Abu Jahal. Fadalluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyunsifahu min Abi Jahlin. Maka orang-orang Quraisy, perhatikan, orang Quraisy mereka menyarankan kepada Al-Irasyi ini untuk datang kepada siapa? Kepada Rasulullah. Saking taunya, orang Quraisy semua tahu, orang yang paling jago, yang paling mahir menyelesaikan masalah ya Muhammad bin Abdullah. Orang yang berani, orang yang paling adil, bijaksana ya Rasulullah SAW. Sampai untuk nagih Abu Jahal disuruh datang kepada Rasulullah. Padahal tahu, orang-orang Quraisy tahu bahwasanya Abu Jahal benci sama Rasulullah. Tapi tetap disuruh datang kepada Rasulullah SAW. Liyunsifahu min Abi Jahlin. Agar Nabi bisa menuntut keadilan dari Abu Jahal untuk si Al-Irasyi ini. Istihza'an lima ya'lamunahu min af'ali dhalika syaqi bir rasul. Orang-orang Quraisy melakukan seperti itu, kenapa kok disarankan untuk datang kepada Rasulullah? Padahal tahu antara Rasulullah dengan Abu Jahal enggak akur. Ya kata orang-orang Quraisy, ya kata Al-Khudhari, ini dalam rangka istihza' untuk ngece Abu Jahal. Karena mereka tahu antara Abu Jahal dengan Rasulullah ada perselisihan. Nah, ketika Abu Jahal ini punya masalah, maka akan semakin merendahkan dia. Akan semakin menampakkan bahwasanya dialah yang bermasalah. Kalau kita punya masalah dengan teman kita, kalau kita punya masalah dengan teman kita, dan kita ketahuan punya masalah dengan orang lain lagi, misalnya kita ngutangan, punya utang gak bayar-bayar, ketahuan sama musuh kita ini, kita malu enggak? Malu, tambah malu. Sudah punya masalah sama orang ini, punya masalah lagi sama orang lain. Tambah malu, tambah rendah kita. Maka demikianlah maksudnya orang-orang Quraisy. Mereka ingin ngece Abu Jahal. Ini lihat nih, Abu Jahal yang punya masalah dengan Rasulullah, ternyata orangnya seperti ini. Ya, suka ngutangan, suka nunggak lagi. Fatawajjaha ar-rajulu ilaihi wa talaba minhu al-musa'adata ala Abi Jahlin. Maka Al-Irasyi datang kepada Rasulullah dan minta pertolongan kepada Rasulullah untuk menagihkan hutangnya kepada Abu Jahal. Fakharaja ma'ahu hatta daraba 'alaihi babahu. Maka Rasul pun datang bersama dengan Al-Irasyi ke rumahnya Abu Jahal. Dan Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Jahal dengan keras. Menunjukkan keberanian beliau. Walaupun sudah sering diece, walaupun sudah sering diganggu, tetap berani. Diketuk pintu rumahnya dengan keras. Faqala man hadha, kata Abu Jahal, siapa ini? Qala Muhammad, ini Muhammad. Fakharaja muntaqian launuhu. Maka Abu Jahal pun keluar rumah dalam keadaan pucat. Ya, mukanya pucat ketakutan. Wah, ini yang datang Muhammad. Ya, saya mau diapain ini? Faqala lahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam a'ti hadha haqqahu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, berikan hak orang ini. Kamu ngutang sama orang ini, dan saya tahu kamu punya uangnya, bayar sekarang. Faqala Abu Jahlin, maka Abu Jahal mengatakan, la tabrahu hatta ta'khudahu. Kata Abu Jahal, iya. Jangan kamu pergi kemana-mana sampai saya lunasi hutang saya. Artinya, jangan kemana-mana. Saya pasti akan lunasi hutang saya akan jaga harga diri saya. Di depan kamu, wahai Muhammad, saya enggak akan rendahkan diri saya. Hanya Abu Jahal masuk ke dalam rumah, ambil uang, dan lunasi hutangnya. Falam yabrah ar-rajul hatta akhadha dainahu. Maka Al-Irasyi tidak pergi sampai akhirnya Abu Jahal melunasi hutangnya. Langsung, tokcer. Ketika yang datangi Rasulullah dengan tegas dan dengan penuh kewibawaan, Rasulullah meminta Abu Jahal untuk melunasi hutang, akhirnya langsung. Ya, karena Abu Jahal harus jaga wibawa. Ini musuh saya nih, Muhammad. Ya, masa saya di depan dia harus menampakkan saya gak punya uang. Miskin, ngutang. Nanti rendah saya. Makanya dia segera bayar hutangnya. Faqalat Quraisyun wailaka ya Abul Hakam. Maka orang-orang Quraisy yang melihat kejadian ini, dia ngece. Mereka ngece Abu Jahal. Celaka engkau wahai Abul Hakam, wahai Abu Jahal. Ma ra'aina mithla ma sana'ta. Belum pernah kami lihat orang kayak kamu. Ya sudah berani beli onta banyak tapi kok nunggak. Udah gitu ditagih kok susah. Ya, kayaknya kok enggak ada orang kayak kamu ini, keterlaluan. Ya, karena kita sudah sebutkannya, orang Quraisy adalah orang-orang yang wibawa, punya kehormatan di tengah bangsa Arab ketika itu. Makanya mereka dipercaya untuk menjaga Ka'bah. Karena di tengah bangsa Arab mereka dianggap sebagai suku atau kabilah yang paling mulia. Maka mereka pada umumnya itu tetap menjaga wibawa, menjaga amanah. Sampai-sampai orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Jahal, kayaknya kok di tengah kami, di tengah orang Quraisy enggak ada orang sebejat kamu. Sudah ngutang, ditagih susah. Qala waihakum wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi hatta sami'tu sawtahu famulitu minhu ru'ban. Maka Abu Jahal menimpali, celaka kalian. Demi Allah, sebetulnya saya masih belum mau bayar. Namun gara-gara Muhammad datang ke rumahku, an daraba alayya babi, kemudian mengetok pintu rumahku dengan keras. Dan aku mendengar suaranya, suara Muhammad ini. Famulitu minhu ru'ban, sehingga dalam hatiku penuh dengan rasa takut. Allah masukkan rasa takut kepada hatinya Abu Jahal. Ya. Dan ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara mukjizat Nabi adalah sebelum datang ke menemui Nabi, semua musuh-musuh Nabi dimasukkan rasa takut. Semua musuh Nabi sebelum datang menghadapi Nabi dimasukkan rasa takut. Dan ini mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Baik ketika ada persengketaan dengan seseorang ataupun dalam peperangan. Ya, dalam peperangan juga demikian. Sebelum datang berhadapan dengan pasukan Rasulullah, maka pasukan musuh sudah dimasukkan rasa takut. Thumma kharajtu ilaihi. Wa inna fawqa ra'si fahlan minal ibili. Kemudian ketika saya keluar rumah, kata Abu Jahal, ketika Muhammad ketok pintu rumah saya dan saya buka pintu rumah saya lihat di atas kepala saya lagi-lagi ada onta. Fahlan minal ibil, ada onta. Fahlan itu onta yang jantan, yang laki-laki. Ma ra'aitu mithlahu qattu, yang tidak pernah saya melihat onta seperti ini. Yang ini hanya dilihat oleh Abu Jahal saja. Lau abaitu au ta'akhartu la akalani. Yang onta ini mengatakan kepada saya, andaikan saya enggak bayar utang ketika itu juga, atau andaikan saya menunda lagi, nunggak lagi, maka onta itu akan makan saya. Ini juga bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Allah tampakkan malaikat Jibril dalam bentuk onta. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan di sesi sebelumnya, itu adalah menampakkan dari malaikat Jibril yang menampakkan diri dalam bentuk unta yang ingin memakan Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal semakin merasa takut. Sebelum dibuka pintunya sudah merasa takut, ketika dibuka pintunya semakin takut lagi karena ada unta yang besar yang ingin makan dia. Nah, ini sekelumit kisah bagaimana Abu Jahal itu senantiasa berbuat keonaran. Ya, membuat kehebohan dan juga membuat gangguan-gangguan kepada kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin sekalian, di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari Abu Jahal ini adalah hendaknya kita jangan menjadi Abu Jahal. Kita hindari sikap-sikap seperti Abu Jahal. Kata para ulama, jadilah orang alim. Jadilah orang yang berilmu, yang paham ilmu agama. Kalau tidak bisa jadi orang alim, maka minimal cintailah ilmu. Walaupun enggak bisa pinter, minimal cinta dengan ilmu. Dan cinta kepada orang yang berilmu, cinta ulama. Kalau enggak bisa menjadi orang yang cinta kepada ilmu atau cinta kepada ulama, minimal jangan benci ulama. Jangan benci ulama. Jadilah orang alim, kalau enggak bisa ya udah jadi orang yang cinta kepada orang alim, orang berilmu. Kalau enggak bisa juga, minimal. Minimal kamu jangan benci ulama. Kalau enggak suka datang ke pengajian, ya kalau enggak bisa datang, kalau enggak bisa jadi ulama, datanglah ke pengajian. Cintai ilmu. Kalau enggak bisa datang ke pengajian, enggak suka ngaji, enggak suka belajar agama, minimal jangan benci pengajian. Jangan benci ustaz, jangan benci ulama. Nah, inilah akibat yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benci kepada orang soleh, seperti yang dialami oleh Abu Jahal. Kemudian kisah yang lain seputar gangguan-gangguan orang musyrikin Mekah kepada kaum muslimin adalah kisahnya Abu Lahab. Di sini Al-Khudari mengatakan, wa min jama'atil mustahzi'in Abu Lahabin ibnu Abdul Muthalibi ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang suka memberikan gangguan kepada Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu haknya di fathah, ya, tidak disukun. Bukan Abu Lahabin, tapi Abu Lahabin. Nama Abu Lahab ini nama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab atau surat Tabbats. Tabbats yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa tab dan celaka. Jadi di sini disebutkan nama Abu Lahab. Tabbats yada Abi Lahabin. Di sini disebutkan nama Abu Lahab. Berarti nama Abu Lahab ini dari Allah. Karena Abu Lahab nama jelek. Ya. Al-Lahab kata penulis tafsir Jalalain artinya api yang membara yang datang dari segala arah. Api yang membara yang panas yang datang dari segala arah. Abu Lahab artinya orang yang akan dapat itu. Abu Lahab artinya orang yang akan dapat api yang seperti itu. Makanya nama jelek. Gak mungkin dia namai diri sendiri dengan nama Abu Lahab. Nah, terus nama aslinya Abu Lahab apa? Nama aslinya Abdul Uzza. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Yang memang ini nama mengandung unsur kesyirikan. Abdul Uzza artinya hambanya Al-Uzza. Kita tahu Uzza itu salah satu berhala yang ada di kota Mekah ketika itu. Memang namanya demikian, mengandung kesyirikan. Dia memproklamirkan diri sebagai hambanya Al-Uzza. Jadi Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Bapaknya Abu Lahab sama dengan kakeknya Nabi. Berarti Abu Lahab adalah pamannya Nabi, paman kandung. Paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ashadda alaihi minal aba'idi. Dan Abu Lahab adalah orang yang paling keras di antara kerabat-kerabat Nabi. Dia punya hubungan saudara dengan Nabi, tapi kok paling keras, paling benci kepada Nabi. Fakana yarmi al-qadara ala babihi. Dan Abu Lahab itu biasa hampir tiap hari melemparkan kotoran binatang ke rumah Nabi, ke pintu rumah Nabi, hampir setiap hari. Li'annahu kana jaron lahu. Karena Abu Lahab ini adalah tetangganya Nabi. Jadi dekat rumahnya. Jadi tiap hari lewat, lempar. Tiap hari lewat, lempar. Fakana rasulu yaturahuhu. Dan setiap hari Nabi membersihkannya. Ya, Nabi membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Wa yaqulu ya bani Abdi Manafin ayu jiwarin hadza. Dan Nabi katakan kepada orang-orang, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang bani Abdul Manaf, tetangga macam apa orang ini? Tetanggaan kok ganggu tetangganya. Walaupun keyakinan beda, tapi mbok jangan ganggu. Nah, jadi Nabi ingin menampakkan keburukannya Abu Lahab. Orang model seperti apa kok seperti ini sama tetangga? Lewat kok lempar kotoran binatang. Wa kanat tusyarikuhu fi qabihi amalihi zaujuhu Ummu Jamilin bintu Harb ibni Umayyah. Dan istrinya juga, istrinya Abu Lahab, itu sama-sama melakukan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Sama, suka lemparkan kotoran binatang. Ya, bahkan di surat Al-Lahab disebutkan hammalatul hatab. Ya, istrinya Abu Lahab ini suka membawa kayu-kayu yang tajam untuk mengganggu Nabi. Jadi sama buruknya, sama bejatnya dengan Abu Lahab. Dan istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil bintu Harab bin Umayyah. Ya, Ummu Jamil ini nama kunyah, nama aslinya adalah Arwa. Jadi nama istrinya Abu Lahab Arwa bintu Harab. Arwa bintu Harab bin Umayyah. Dan Arwa ini adalah saudarinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Yang mana Abu Sufyan juga awal-awal itu musyrikin, kaum musyrikin, bahkan pemimpinnya. Bahkan sangat-sangat keras kepada Nabi. Walaupun setelah Nabi hijrah ke Madinah, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Fakanat kathiran matasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Arwa ini, Ummu Jamil ini sangat sering mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, kalau Abu Jahal itu lebih banyak action. Lemparkan kotoran binatang, ganggu, ya kemudian nyekek dan lain-lain. Kalau mak-mak, ya, perempuan itu lebih banyak di lisan gangguannya. Ya, di ece, di caci maki. Ya. Ya, pokoknya itulah sifat wanita, ya. Dan sampai sekarang memang demikian. Laki-laki kalau enggak suka sama orang lebih banyak di action, ya, diajak tarung, diajak padu, diajak berantem atau tonjok-tonjokan, tapi kalau mama ya paling cuman di lisan. Wa tatakallamu fihi bin namaimi. Nah, juga Arwa ini, Ummu Jamil ini banyak melakukan namimah terhadap Nabi. Nabi itu digibahi, diprovokasi di tengah masyarakat. Nah, berarti ini ngerumpi di tengah ibu-ibu Quraisy. Nabi dirumpiin, digibahi dan diprovokasi. Muhammad tuh gini-gini-gini, dicela. Wa khususan ba'da an nazala fiha wa fi zawjiha suratu Abi Lahabin. Terutama setelah turunnya surat Al-Lahab. Setelah turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab dan Ummu Jamil semakin menjadi. Semakin keras gangguannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya surat Al-Lahab ini adalah jaminan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan yasla akan datang, ya. Akan mendapatkan naran, api yang dzata lahab, yang datang dari segala penjuru. Ini sudah dipastikan oleh Allah, Abu Lahab dan Ummu Jamil pasti masuk neraka. Padahal ketika turun ayat ini, ketika turun wahyu ini, mereka berdua masih hidup. Orangnya masih ada, masih hidup. Namanya orang masih hidup kan ada kemungkinan dapat hidayah, ya enggak? Orang masih hidup kan ada kemungkinan matinya di atas tauhid. Ada kemungkinan baca la ilaha illallah, ada kemungkinan. Ya, Abu Sufyan tadinya keras pada Nabi akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab tadinya keras kepada Nabi akhirnya masuk Islam. Tapi Abu Lahab sudah dijamin. Sudah dijamin oleh Allah walaupun orangnya masih hidup pasti matinya kafir. Dan memang demikian realitanya. Ya, bahwasanya Abu Lahab sampai matinya kafir. Bahkan sampai matinya musuhin Nabi. Sama sekali tidak dapat hidayah. Dan ini salah satu i'jazul Quran. Salah satu mu'jizat Al-Quran. Bahwasanya surat Al-Lahab itu turun sebelum Abu Lahab mati. Dan ketika Abu Lahab mati ternyata benar matinya kafir. Berarti surat yang turun ini presisi, akurat. Benarnya. Ini gak mungkin bisa terjadi seperti ini kecuali ini firman Tuhan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karang-karangan Rasulullah. Kalau sekedar karangan Rasulullah bisa salah. Bisa jadi salah. Ya, Rasulullah gak tahu masa depan. Tapi ternyata apa yang diturunkan dalam surat Al-Lahab ini presisi, akurat, benar. Ini menunjukkan benarnya Al-Quran. Ya, menunjukkan benarnya Al-Quran. Ya, dan disebutkan tentang matinya Abu Lahab ini, matinya sangat-sangat mengenaskan. Ya. Dia mati karena penyakit kulit yang aneh. Ya, sampai-sampai tidak ada orang yang mau menguburkannya. Sampai akhirnya Rasulullah perintahkan anaknya untuk menguburkannya. Karena saking enggak ada orang yang mau menguburkan. Jadi matinya su'ul khotimah. Matinya buruk sekali. Waliyadzubillah. Ya, ini sekelumit kisah tentang Abu Lahab dan istrinya. Kemudian kisah yang lain, wa minal mustahzi'in Uqbah ibnu Abi Mu'itin. Di antara orang-orang yang suka mengganggu Rasulullah dan juga kaum muslimin, yaitu seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'it. Ini kalau kisah Uqbah bin Abi Mu'it, ini kisah yang sangat identik dengan masalah pentingnya mencari teman yang baik. Ini kisah yang ibrahnya luar biasa. Karena Uqbah bin Abi Mu'it ini, selain dikenal sebagai orang yang suka ganggu Nabi dengan keras, dia juga pernah masuk Islam. Pernah masuk Islam. Kita baca di sini. Kanal jara thaniya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'it juga tetangga Nabi. Setelah Abu Lahab, kemudian Uqbah. Wa kana ya'malu ma'ahu ka Abi Lahabin. Dan karena dia itu tetangganya Rasulullah dan juga tetangganya Abu Lahab, dia niru perbuatannya Abu Lahab. Sehingga dia melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Yaitu apa? Suka melempar kotoran binatang ke rumah Nabi. Bayangkan. Yang lemparkan kotoran binatang bukan cuma satu orang. Tapi dua orang. Atau juga mungkin bahkan banyak. Ya. Bayangkan kalau jenengan di posisi Nabi seperti apa itu. Tinggal di kampung. Tiap hari rumahnya dilempari kotoran ayam misalnya. Tiap hari. Yang lakukan bukan hanya satu, dua. Mungkin sudah tiap hari nangis mungkin ya. Mungkin sudah pindah kampung. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah sabar. Sana'a marratan walimatan wada'a wada'a laha kubara'a Quraisyin. Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'it ini mengadakan walimah. Walimah itu artinya makan-makan. Jadi walimah itu tidak identik dengan nikah. Walimah yang nikah itu namanya walimatul urs. Itu namanya walimah nikah. Tapi ada walimah yang lain, ada walimah khitan, ya, ada walimah akikoh, walimah khitan ketika anaknya dikhitan, disunat, makan-makan. Ketika ada akikoh, anaknya makan-makan, itu juga walimah. Ada walimah safar, orang pulang dari safar, makan-makan, ini namanya naqiah. Ini biasa di orang Arab, orang datang dari jauh disambut dengan makan-makan, ini walimah naqiah namanya. Atau walimah safar. Atau semua bentuk makan-makan. Ya, misalnya jenengan lulus kuliah, terus jenengan traktir teman-temannya. Yuk, saya baru lulus nih, alhamdulillah cum laude. Yuk kita makan misalnya di restoran A. Ini juga walimah, walimah lulus kuliah. Nah, suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'it mengadakan makan-makan di rumahnya. Kemudian diundanglah semua tokoh-tokoh Quraisy, termasuk Rasulullah. Wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasalam, wallahi la akulu ta'amaka hatta tu'mina billahi. Ketika Rasulullah datang ke acara walimah tersebut, ke acara makan-makan tersebut di rumahnya Uqbah, Nabi dengan beraninya mengatakan, wahai Uqbah, saya tidak akan makanan yang kamu hidangkan ini di acara ini sampai kamu beriman kepada Allah, sampai kamu masuk Islam. Bayangkan ya. Jenengan berani enggak datang ke rumah orang non-muslim, diundang acara makan-makan, kemudian dakwahi. Saya tidak akan makan sampai kamu masuk Islam. Mungkin sudah dipukuli orang sekampung. Apa-apa nih orang. Rasul berani. Ini karakter Rasulullah. Rasul ada orang yang punya syaja'ah, punya keberanian. Fata syahada. Ternyata Uqbah bin Abi Mu'it mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung. Ketika Rasul mengatakan, saya tidak akan makan makanan kamu ini sampai kamu masuk Islam. Langsung Uqbah bin Abi Mu'it bersyahadat. Ya, dia pikir, ya apa ruginya sih mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang penting kan orang ini gak bikin heboh gitu. Hanya dia bersyahadat. فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي القرشي. Singkat cerita, selesailah acara makan-makan itu dalam keadaan Uqbah bin Abi Mu'it sudah masuk Islam karena sudah syahadat. Sudah jadi muslim dia. Kemudian kabar ini sampai ke telinga seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf Al-Jumahi Al-Qurashi. Yang ini juga salah satu pembesar Quraisy dan juga orang yang sangat benci kepada Rasulullah dan sangat keras perlawanannya kepada Rasulullah. Ubay bin Khalaf. Yang sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mendirikan sholat, siapa yang enggak pernah sholat, yang enggak pernah sholat 5 waktu, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Abu Lahab, dan Ubay bin Khalaf. Disebutkan namanya. Siapa yang enggak pernah sholat, nanti dibangkitkan bersama Fir'aun, Abu Lahab, dan Ubay bin Khalaf. Jadi dia menjadi salah satu profil, prototipe ya, orang-orang yang paling bejat gitu ya, disandingkan dengan Fir'aun dan Abu Lahab. Wa kana shadiqan lahu, dan Ubay bin Khalaf ini adalah teman baik dari Uqbah bin Abi Mu'id. Sohib. Ya, kalau zaman sekarang namanya bestie. Bestinya Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, ini di sini kelirunya Uqbah. Punya teman kok kayak gitu. Punya teman kok buruk seperti Ubay bin Khalaf. Faqala, maka Ubay bin Khalaf mengatakan, "Ma syai'un balagani anka?" Ya. Saya dengar kabar enggak bagus tentang kamu wahai Uqbah. Katanya kamu bersyahadat. Qala la syai'a dakhala la syai'a. Ya, kata Uqbah, enggak kok, biasa aja. Dakhala manzili rajulun syarifun. Karena ini maksudnya, ini kan saya ada acara walimah, makan-makan. Saya undang semua tokoh-tokoh, orang-orang mulia. Salah satunya dia, Muhammad. Dan dia adalah rajulun syarifun, orang yang mulia di kabilah kita. Fa'aba ayyakula ta'ami hatta ashhadalahu. Dan dia enggak mau makan makanan di acara saya, di walimah saya, sampai saya bersyahadat katanya. Syaratnya saya bersyahadat. Fastahyaitu ayyakhruja min baiti walam yat'am. Maka saya malu nanti. Istahyaitu, saya malu. Kalau saya bikin acara, kemudian ada orang datang, kok enggak makan? Enggak mau makan. Dia keluar dari rumah saya dan kadang enggak makan. Apa kata orang gitu? Apa nanti akan dikatakan makanan saya kurang enak, atau pesta saya kurang meriah, pelayanan saya kurang memuaskan. Nanti saya malu kalau saya biarkan dia enggak makan. Nah, ini alasannya Uqbah bin Abi Mu'id kenapa bersyahadat. Ya, karena malu aja, karena menganggap cuma 2 kalimat syahadat, apa sih sulitnya, apa sih ruginya, ya saya ucapkan aja. Fasyahidtu lahu, maka saya pun ucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kata Uqbah. Qala Ubay, maka Ubay bin Khalaf mengatakan, wajhi min wajhika haramun. Ya. Wajahku dan wajahmu haram. Artinya saya enggak mau ketemu lagi kalau kamu masih seperti itu. In laqita Muhammadan falam tabta unuqahu wa tanzuqa fi wajhihi wa taltuma ainahu. Kalau kamu masih ingin teman dengan saya, kata Ubay, nanti kalau kamu ketemu dengan Muhammad, maka kamu harus tabta unuqahu, harus injak lehernya. Wa tabzuqa fi wajhihi, dan kamu harus ludahi wajahnya. Wa taltuma ainahu, dan harus kamu tampar wajahnya. Disuruh mengerjakan 3 perkara. Disuruh injak leher Nabi, disuruh meludahi Nabi, dan disuruh nampar wajah Nabi. Ini kata Ubay bin Khalaf, kalau kamu masih ingin temanan dengan saya, lakukan itu. Kalau enggak lakukan, saya enggak mau temanan lagi. Falamma ra'a Uqbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bihi dzalika. Dan ternyata ketika Uqbah bertemu dengan Rasulullah, dia langsung kerjakan 3 perkara tadi. Waliyadu billah. Ya, maka demi teman, ya, demi teman sampai dia tega melakukan seperti itu. Ya. Demi supaya tidak kehilangan teman baik, dia sampai tega mencekik Nabi atau menginjak leher Nabi, kemudian meludahi Nabi dan menampar wajah Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini seakan-akan teman itu udah kaya segala-galanya. Sampai-sampai tega melakukan hal seperti ini. Padahal Andaikan Muhammad itu tidak berdakwah, andaikan Rasul tidak berdakwah, bukankah beliau orang yang mulia? Bukankah beliau al-amin? Orang yang dipercaya di kabilahnya. Maka andaikan Rasulullah tidak mendakwahkan Islam pun, tetap perbuatan ini perbuatan yang bejat. Ya, mengganggu orang yang soleh, orang yang baik. Maka ini perbuatan yang sangat-sangat tega sekali. Demi untuk sekedar teman. Maka fa'anzalallahu fihi fi suratil furqan. Allah pun turunkan ayat dalam surat al-furqan. Allah Ta'ala katakan, wa yawma ya'uddu dhalimuna ala yadaihi. Di hari di mana orang-orang zalim, orang-orang kafir maksudnya, ya'uddu yadaihi, menggigit kedua tangannya. Kata Allah, nanti orang kafir di hari kiamat akan menggigit kedua tangannya. Ya, yang menunjukkan dia dalam keadaan terhina, dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yang nanti di akhirat orang-orang kafir akan mengatakan, aduh andaikan dahulu saya ikut Rasul. Andaikan saya masuk Islam. Andaikan saya ikuti jalan yang benar. Andaikan saya ikut sunnah Nabi. Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Aduh andaikan saya tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai teman saya. Maksudnya siapa? Maksudnya Ubay bin Khalaf. Jadi kata para ulama tafsir, ini perkataannya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia mengatakan, ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Aduh andaikan saya enggak menjadikan dia sebagai teman saya. Akhirnya saya sengsara nih di neraka. Gara-gara teman, gara-gara Ubay bin Khalaf. Ya, maka inilah kesudahan orang-orang yang punya teman yang buruk. Ya, orang yang punya teman yang buruk nanti akan diseret ke neraka. Waliyadzubillah. Maka teman jangan dijadikan segala-galanya. Teman adalah segala-galanya. Jangan. Yang punya prinsip seperti itu. Teman itu kalau baik, maka kita pegang. Kalau buruk, kita tinggalkan. Ya, namun perhatikan dalam ayat ini. Lam attakhid fulanan khalila. Ya, khalil itu artinya teman dekat. Aduh andaikan. Ya, kata Uqbah, aduh andaikan aku tidak menjadikan si Ubay ini menjadi khalil. Khalil teman dekat. Dan juga dalam hadis Nabi mengatakan ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama khalilnya. Lagi-lagi ada kata khalil. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa kalian berteman dekat yukhalil. Hadis riwayat At-Tirmidzi yang lainnya. Maka teman yang perlu sangat-sangat selektif adalah khalil, teman dekat. Teman dekat wajib muslim, wajib. Bahkan tidak cukup muslim, tapi wajib orang yang soleh atau soleha. Ini wajib. Kalau itu teman dekat. Teman dekat itu teman yang akrab sekali. Kita jalan sama dia, kita curhat sama dia. Kita ngutang sama dia, kita minjem barang sama dia. Nah ini khalil ini. Ya. Kalau kita galau, kita lagi suntuk ke rumah dia. Nah ini teman dekat. Ini harus selektif. Wajib selektif. Harus muslim dan harus soleh atau soleha. Adapun teman yang lain yang bukan teman dekat, maka silakan. Ya. Mau dengan orang yang awam, orang yang belum ngaji, orang yang masih suka maksiat, bahkan non-muslim, berteman biasa enggak masalah. Ya, Rasulullah berteman ini dengan tadi Abu Lahab, ya, Uqbah, bertetangga bahkan, biasa aja. Di Madinah pun, ketika sudah hijrah ke Madinah, sudah kuat kaum muslimin, di Madinah enggak semuanya muslim. Ya, ada orang Yahudi, ada orang Majusi. Ya, orang Majusi sedikit, lebih banyak orang Yahudi. Tidak dibantai ya Rasulullah, tidak, dibiarkan, biasa. Ya, bermuamalah, bahkan Rasulullah berbisnis dengan orang Yahudi. Jadi teman biasa dengan non-muslim enggak apa-apa, enggak masalah. Punya tetangga non-muslim enggak masalah. Kuliah misalnya dosennya non-muslim enggak masalah. Atau jenengan misalnya dosen, muridnya non-muslim, tidak masalah. Berteman biasa, bermuamalah biasa enggak masalah. Tapi yang harus selektif adalah khalil, teman dekat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Yang teman saya itu telah menyesatkan aku setelah peringatan sampai kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu senantiasa berusaha untuk menggelincirkan manusia. Surah Al-Furqan 27-29. Ya. Dia kata Uqbah, laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Teman saya ini menggelincirkan saya, menyesatkan saya, padahal saya sudah masuk Islam. Tadinya sudah syahadat, sudah jadi orang Islam, tapi gara-gara teman buruk akhirnya keluar lagi, murtad lagi. Wallahualam. Demikian juga kisahnya Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu hampir mau mengucapkan syahadat ketika wafatnya, ketika menjelang wafat. Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajuka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah ayo sebelum kau mati. Satu kalimat saja yang ini akan menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah nanti untuk membela kamu, untuk memasukkan kamu ke surga. Abu Thalib sudah mau ucapkan asyhadu alla gitu. Sudah hampir mau ucapkan, datang Abu Lahab, lagi-lagi Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu benci sama bapak kamu, sama agama bapak kamu, agama nenek moyang? Nah, langsung dipakai senjata tradisi. Ya, dipakai senjatanya agama nenek moyang, tradisi, budaya. Kalau kamu ucapkan itu, kamu berarti benci sama budaya kamu, sama nenek moyang kamu, sama bapak kamu, Abdul Muthalib. Ya. Berani kamu seperti itu? Akhirnya Abu Thalib gak jadi. Ya, gara-gara mau meninggal didatangi sama teman-teman baiknya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain. Ya, ini pentingnya untuk menyeleksi teman. Ya. Artinya teman-teman baik, mari kita perbanyak. Teman-teman yang soleh, perbanyak. Teman-teman yang buruk, ya kita kurangi. Ya, tentunya kita bermuamalah gak bisa lepas dari orang yang buruk. Ya, gak bisa lepas. Pasti kita harus bermuamalah. Tapi kita kurang-kurangi. Kita perbanyak bergaul dengan orang-orang masjid yang rajin sholat, yang rajin beribadah. Perbanyak bergaul dengan mereka. Ya, perbanyak intensitas bergaul dengan mereka. Dengan teman-teman yang buruk, orang-orang yang buruk, kita tetap bergaul, tetap biasa. Kita tunjukkan akhlak mulia, tapi kurangi intensitas. Karena kita khawatir menjadi orang-orang yang seperti Uqbah ini, atau seperti Abu Thalib, yang dia terjerumus ke neraka gara-gara teman yang buruk. Waliyadzubillah. Kemudian sedikit lagi, wa min asyaddi ma sana'ahu dzalika syaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Dan juga di antara perbuatannya Uqbah bin Abi Mu'id adalah dalam sebagaimana dalam riwayat Bukhari, qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah idz aqbala Uqbah ibn Abi Mu'id fa wada'a thawbahu fi unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah itu sholat di Hijr Ka'bah. Hijr Ka'bah itu Hijr Ismail. Yang mana Hijr Mas ini, Hijr Ismail ini tadinya mau dibangun juga. Jadi kalau jenengan lihat di Ka'bah, kan ada di luarnya ada yang melengkung gitu ya. Ini tadinya mau dibangun juga sampai ke atas. Tapi karena orang-orang Quraisy tidak punya dana lebih, ya sudah donasi, sudah open donasi kok enggak cukup, akhirnya dibiarkan segitu aja, enggak dibangun. Sehingga Hijr Ismail ini termasuk bagian Ka'bah. Orang yang sholat di dalamnya itu termasuk sholat di dalam Ka'bah. Dan Nabi sering sholat di dalam situ, sholat di Hijr Ismail. Ketika Nabi sedang sholat, maka datanglah Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian melilitkan sebagian kain pakaiannya ke leher Nabi. Fakhonaqahu khanqan syadidan. Kemudian dia mencekik. Ya, cekik gak pakai tangan tapi pakai kain. Nabi dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'id dengan cekikan yang sangat keras. Fa aqbala Abu Bakrin hatta akhadahu biminkabihi. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk membela Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq memegang pundaknya Uqbah bin Abi Mu'id. Wa dafa'ahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan Uqbah dari Nabi. Dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq. Waqala ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Uqbah, wahai Uqbah, kamu berani membunuh orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah hamba Allah. Kamu berani membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Ini kan sama dengan kita, sama-sama mengatakan Rabbku adalah Allah. Kamu kan mengakui Allah sebagai Rabb, ini juga sama. Kamu berani membunuh orang seperti ini. Waqad Ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal telah datang penjelasan-penjelasan dari Rabb kalian. Maka intinya Abu Bakar membela Nabi SAW dan mencegah Uqbah bin Abi Mu'id untuk lebih lanjut mengganggu Nabi SAW. Ala kulli hal, akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id itu mati di atas kekufuran. Setelah sempat dia masuk Islam, ya, sempat bersyahadat, kemudian murtad lagi dan bahkan semakin menjadi dalam mengganggu Nabi SAW. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil banyak sekali pelajaran dari apa yang kita baca dalam Sirah Nabawiyah ini dan bisa membuahkan amalan-amalan saleh dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.